Karena mereka yukhadi'un Allah, hanya ingin menipu Allah, berpura-pura, maka mereka berdirinya dalam keadaan malas. Bangun dalam keadaan malas. Sudah qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, masih bersandar di pojok sana, di pojok sana, di pojok sana. Masih tenang di kamarnya. Padahal dikatakan qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Sudah ditegakkan salat, sudah ditegakkan salat. Barakallahu fiikum. Akan berbeda orang yang yakin dengan orang yang tidak yakin. Akan berbeda orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, idza qamu ila shalati qamu kusala. Kalau bangun untuk salat, mereka bangun dalam keadaan malas. Berdiri dalam keadaan malas. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, di atas dada, dalam keadaan malas. Seberapa beratnya tanganmu sendiri, tidak membawa beban, tetapi bisa jatuh sampai ke kemaluannya. Begitu. Bisa turun sampai ke bawah, betapa malasnya. Mengangkat tangannya ke atas dada, tidak sanggup. Bahkan, jangankan mengangkat tangan, mengangkat jarinya enggak sanggup. Beberapa santri, ketika sedang sholat, saya angkat jarinya, saya ginikan. Mengapa? Ingkarul munkar. Masa tahiyat begini? Tunjuk ke bawah. Alaysa fil hadithi ashara ila al-qiblah. Bukankah kalian tahu bahwa Nabi menyatakan isyarat ke kiblat? Masa ke bawah? Angkat jari begini enggak sanggup begini. Angkat kepala juga enggak sanggup begini. Angkat badan juga enggak sanggup begini. Melengkung semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau Nabi suruh asyara ilal qiblah, asyara ilal qiblah. Kalau Nabi menyuruh untuk membentuk 35, bentuk 35. Ini 3. Ini yang bundar ini 5. Membentuk 35. 35, kata Nabi. Kalau begini, bentuk apa itu? 35? Entah apa itu bentuknya, enggak jelas. Asyara ila al-qiblah, membentuk 35 angka Arab begini. Itu semua barakallahu fikum karena malas. Saya tidak mengatakan kalian munafikin, tidak. Tetapi betapa miripnya dengan kaum munafikin. Salat lambat-lambatan, malas-malasan, mengangkat tangan di atas dada malas, mengangkat jarinya ke arah kiblat malas. Barakallahu fiikum. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang munafikin. Kalau munafikin wajar, karena memang salatnya hanya pura-pura. Kalau para munafikin wajar, karena mereka fi dharkil asfali minan nar. Mereka di kerak yang paling bawah dari neraka, dan mereka salatnya sama sekali bukan untuk Allah, tidak karena Allah, karena aslinya mereka kafir. Cuma berpura-pura sebagai muslim. Sehingga malas wajar. Tetapi kalian muslimin, kalian mukminin, kalian mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, maka semangatlah ketika salat. Semangatlah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah setelah mengatakan bahwa mereka idza qamu ila salati qamu kusala, yura'unan nas, mereka riya, hanya ingin dilihat oleh manusia. Para munafikin, kenapa kok salat padahal kafir, hanya pengen diru'ya, pengen dilihat, hanya pengen didengar sum'ah, hanya ingin dipuji. Yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan, supaya dikira habis sholat malam, supaya dikira puasa padahal enggak puasa, padahal begini, supaya dikira yuridun an yuhmadu, ingin dipuji. Bima, dengan bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit sekali. Mudabdabina baina dhalik, mereka ini mudabdab, tidak jelas sikapnya, tidak jelas di pihak manakah mereka ini, para munafikin. Ketika kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua kaum muslimin gembira, tapi para munafikin menggerutu. Kok kayak tidak senang. Sebaliknya ketika kaum muslimin tertimpa musibah, mereka malah senyum-senyum gembira. Rasain. Kamu ini di pihak siapa? Wahai para munafikin, mimman antum, dari golongan mana kalian? Siapa kalian? Serigala berbulu domba. Aslinya serigala yang jahat, tetapi berpenampilan sepertinya domba. Di tengah-tengah domba. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah munafiqin. Mudabdabina baina dhalika, la ilaha ula wa la ilaha ula. Bukan dari golongan mereka, bukan pula dari golongan mereka. Bukan dari pihak kaum muslimin, juga bukan dari pihak orang-orang kafir. Kalau tegas kalian adalah orang-orang kafir, berbarislah bersama Abu Lahab dan Abu Jahal. Berbarislah kalian bersama kaum musyrikin. Tetapi mereka pengecut penakut. Berpura-pura, iya saya Islam, iya saya Islam. Berdiri tengah-tengah kaum muslimin. Saya bukan musuh kamu, saya bersama kalian. Ternyata ketika kaum muslimin tiba kejelekan, rasain lo, syukurin. Kok aneh? Ketika kaum muslimin mendapatkan kebaikan dan kemenangan, malah mereka menggerutu. Kenapa kok bisa menang mereka? Kamu siapa? Di pihak mana? Kamu siapa di pihak mana? Tidak jelas. Mudabdabina baina dhalik, la ilaha ula wala ilaha ula. Tidak jelas mereka di pihak mana. Bukan dari golongan yang ini, bukan pula dari golongan yang itu. Mau dikatakan mukminin, ternyata juga tidak beriman. Mau berkata kufar, mereka ikut salat, ikut puasa. Wa man yudlilillah falan tajid lahu sabila. Siapa yang Allah sesatkan, maka niscaya tidak akan mereka mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Kalau Allah sudah sesatkan. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka enggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir al-Karim al-Rahman, yukhbiru ta'ala anil munafiqina bima kanu alaih. Di sini Allah menjelaskan, mengkhabarkan tentang para munafiqin dengan apa yang mereka lakukan. Min qabih sifat wa shana'i simat. Allah jelaskan apa yang ada pada mereka dari qabih sifat, dari kejelekan sifat-sifat mereka. Wa shana'i' as-samat. Shana'i' juga maknanya jelek, busuk. Allah jelaskan apa yang ada pada mereka dari kebusukan-kebusukan perangai mereka. Sifat dari kata sifat. Sedangkan syan, simat, tanda-tanda, ciri-ciri perangai-perangai. Allah jelaskan semuanya kejelekan mereka, perangai mereka, sifat mereka yang buruk. Wa anna tariqatahum mukhaja'atullah. Bahwa tata cara mereka, manhaj mereka adalah menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhadi'un Allah. Kaifa dhalik? Bagaimana menipu Allah? Bima adharuhu minal iman. Wattanuhu minal kufran. Yaitu menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Ini mau menipu Allah. Padahal Allah Maha tahu yang lahir maupun yang batin. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala allamul ghuyub, Maha mengetahui hal-hal yang ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan Allah tahu apa yang disembunyikan dalam dada. Tetapi munafiqin seakan-akan enggak kenal Allah sama sekali. Berani berpura-pura menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Dhannu annahu yurawij 'ala Allah wa la ya'lamuhu wa la yubdihi li'ibadihi. Mereka menyangka bahwa dengan itu mereka akan mendapatkan keuntungan. Dan mengira bahwa Allah tidak mengetahuinya. Mengira bahwa Allah tidak akan membuktikan kemunafikan mereka. Wala yubdihi li'ibadih. Dikira Allah tidak akan menunjukkan kemunafikan mereka. Dikira Allah tidak akan membongkar aslinya mereka. Di dunia. Sebelum di akhirat nanti. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar kedok para munafikin. Dengan apa? Dengan ketergelinciran lidahnya. Dengan perangai dan tutur katanya. Dengan sikap-sikapnya. Dengan lahnil qawl. Lahnil qawl. Ketergelinciran lidah. Orang semua gembira. Dia malah menggerutu. Loh, kamu kenapa? Ini kemenangan loh. Oh, iya, maaf, saya juga senang. Kelihatan kan kepalsuannya. Sebaliknya, ketika kaum muslimin gembira dengan kemenangan, orang ini malah kenyengesan. Rasain loh. Kamu ngomong apa? Oh, enggak, maksud saya kesian ya. Terus ketawa enggak jelas. Kelihatan apa enggak kelihatan kalau dia palsu? Kelihatan. Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar kedok mereka dengan sikap-sikap mereka tadi dan dengan ketergelinciran lidah-lidah mereka. Kembali kepada kitab. Walhal annallaha khadi'uhum. Padahal keadaannya justru Allah lah yang menipu mereka, menyesatkan mereka. Bimujarrad famujarrad wujudu hadhil hal minhum wa mashyuhum 'alayha khida'un li anfusihim. Bagaimana Allah menipu mereka? Yaitu dengan perbuatan mereka itu, dengan cara mereka itu dan jalan mereka di jalan itu sudah menunjukkan mereka menipu diri mereka sendiri. Ai khida'un a'zam mimman yas'a sa'yan ya'udu 'alayhi bil hawan wadh-dhul wal hirman. Yani tipu daya tersebut a'zam, lebih besar. Mimman yas'a sa'yan, daripada orang yang berusaha dengan satu upaya yang justru mengembalikan kepada dirinya sendiri kehinaan, yang menimpakan dirinya kerendahan, yang menimpakan pada dirinya keharaman untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ini munafik, berpura-pura kepada kaum muslimin. Inni ma'akum, kami bersama kalian. Tetapi idza khalau ila syayatinihim qalu, kalau sudah kembali ke setan-setan mereka, ke grup mereka, mereka saling berkata, kami masih bersama kalian. Ini bersama orang-orang kafir. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami memperolok-olok mereka, memperolok-olok kaum muslimin, kata munafikin. Baik, merasa sedang menipu kaum munafik, kaum muslimin, sedang menipu kaum mukminin, padahal dengan kepura-puraan mereka, mereka mendapatkan zul, kerendahan. Mereka mendapatkan hawan, kehinaan. Mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka terharamkan dari jannah. Mereka terharamkan dari surga. Bukankah rugi mereka sendiri? Bukankah mereka sendiri mendapatkan kerugian dengan kehinaan di dunia, kerendahan di dunia, kehinaan di dunia dan keharaman, tidak mendapatkan jannah, tidak mendapatkan surga, tidak mendapatkan keselamatan. Bagaimana keadaan kaum munafikin di tengah-tengah orang kafir? Rendah. Diejek. Kamu pengecut, kamu penakut. Direndahkan di tengah-tengah kaum muslimin dan direndahkan di tengah-tengah orang kafir. Mudabdabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Fama aktsaruhum al-yawm, dan betapa banyaknya orang sejenis ini hari ini. Datang ke Yahudi, inni ma'akum, nyanyi bersama Yahudi. Datang ke Nasrani, inni ma'akum, nyanyi bersama Nasrani di gereja. Bersama kaum musyrikin ikut menyembah berhala, inni ma'akum. Mereka senang? Tidak, mereka tahu kamu cuma pura-pura politikus. Mereka tahu kamu cuma pura-pura. Mau apa sih orang ini? Enggak disukai oleh orang-orang kafir, apalagi oleh kaum muslimin. Melihat orang ini enggak jelas agamanya apa. Sebentar kayak Hindu, sebentar kayak Nasrani, sebentar kayak Yahudi, sebentar kayak iblis laknatullah alaihi. Ikhwanu bidana azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tidak mendapatkan apapun yang mereka harapkan. Ingin kemuliaan, justru mendapatkan kehinaan. Ingin keuntungan, dia mendapatkan kerugian. Karena keuntungan yang terbesar adalah hari akhir yang kekal abadi di dalamnya selama-lamanya, yaitu jannah. Mereka justru terhalang dari itu. Tapi mereka kaya raya, punya emas, perak, banyak. Sesaat. Sesaat saja di dunia. Karena dunia ini kalamhin bil basar. Dunia ini seperti kejapan mata. Sebentar tiba-tiba dia sudah wafat di kubur. Dan kemudian kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Apakah itu keuntungan? Wayadullu bimujarradihi ala naqsi aqli sahibihi. Dan menunjukkan dengan hanya dengan perbuatan itu tadi, perbuatan nifaq tadi, kepura-puraan tadi, cukup menunjukkan naqsu akli sahibihi, kekurangan akal pemiliknya, alias bodoh, alias dungu, tidak cerdas. Kamu sedang menipu siapa? Menipu Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Masa enggak kenal? Itu namanya dungu. Oh enggak, kami menipu kaum muslimin. Apa yang dirugikan oleh kaum muslimin? Atau apa yang dirasakan oleh kaum muslimin dengan kepura-puraan kamu? Mereka tidak mendapatkan kerugian apa-apa. Kamu sendiri yang rugi. Sholat ikut sholat, puasa ikut puasa, tapi enggak dapat pahala. Rugi kan? Capek ikut capek, berdiri ikut berdiri. Puasa berlapar-lapar ikut, walaupun di kamarnya minum, tapi susah. Kenapa susah? Gak bisa sembarangan makan. Lihat kanan dulu, lihat kiri dulu, lihat ada yang lihat enggak. Kalau enggak ada baru makan. Susah. Ternyata la syai. Berarti kamu sesungguhnya merugikan dirimu sendiri, menipu dirimu sendiri. Kamu muslim, saya muslim, saya muslim. Begitu masuk surga semua kaum muslimin, dia enggak masuk. Loh, iya ya saya menipu diri saya sendiri. Ternyata saya bukan muslim. Itu dungu. Yadullu ala naqsi sahibihi atau naqsi aqli sahibihi, menunjukkan kekurangan akal pemiliknya. Haitsu jama'a bainal ma'siyah wa ra'aha hasanah, di mana dia melihat maksiat dia anggap sebagai hasanah. Wa dhannaha minal aqli wal makri falillahi ma yasna'ul jahl wal khuzlan bi sahibihi. Dia melihat maksiat sebagai hasanah. Dan dia menyangka dengan akalnya bahwa itu kecerdasan. Ternyata itu tipu daya. Hebat kan saya menipu mereka. Itu kebodohan. Walillahi ma yasna'ul jahl wal khudlan bi sahibihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menakdirkan dan menentukan. Lihatlah bagaimana kebodohan bisa berbuat. Bagaimana kebodohan bisa menjatuhkan pemiliknya, bisa menghinakan pemiliknya, bisa merendahkan pemiliknya. Lihatlah bagaimana Allah menakdirkan kebodohan itu berbahaya. Maka janganlah kalian merasa cukup dengan ilmu yang kalian punya. Teruslah belajar, teruslah talabul ilmi, teruslah mengkaji Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita berjalan dengan kebodohan, akhirnya kebodohan itu akan menjerumuskan pada kerendahan dan kehinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Wassalatu taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.